لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian fawaid-fawaid, sudah sampai kajian ke-30 sekian dan tidak lama lagi itu sampai ke seri 40-an ya. Masya Allah, alhamdulillah atas pemberian Allah terhadap kita. Kita masih dalam permasalahan tauqir. Tauqir. Kalau judulnya di sini baina tauqirillah wa tauqiri khalqihi. Antara ini bukan ya? Ya, sahih ini ya. Antara pengagungan terhadap Allah dan pengagungan terhadap makhluk, penghormatan terhadap. Coba kita baca. Wal maqsud, dan maksudnya anna man lam yuqir atau anna man la yuqirullah wa kalamahu wa ma ataahu min al-ilmi wal hikmati kaifa yatlubu min an-nasi. Gimana tauqirahu wa ta'zimahu. Ya. Coba di sini nih, perhatikan lagi. Maksudnya di sini dari poin-poin yang sebelumnya, bahwasanya barang siapa yang tidak mengagungkan satu Allah, tidak mengagungkan kalam Allah dan tidak mengagungkan apa yang Allah anugerahkan, atahu Allah berikan kepadanya dari ilmu dan hikmah, kaifa bagaimana mungkin yaqlubu dia ini meminta minan nas dari manusia tauqirahu untuk menghormatinya, wa ta'zimahu dan untuk mengagungkan dia. Paham? Jadi ada tiga masalah, ada tiga hal. Dia punya Allah enggak? Dia memiliki Allah, memiliki Rabb. Kalau dia tidak mengagungkan Allah, bagaimana mungkin dia meminta kepada makhluknya untuk melakukan dirinya? Paham? Misalnya ada, misalnya ada seseorang Muslim, baik, tapi dia fasik. Dia tidak mengagungkan Rabb-nya, tapi dia meminta kepada manusia untuk mengagungkan dia. Ya. Paham? Jadi ini merupakan adanya kesombongan. Dia ingin dirajai, dia ingin dianggap raja, namun dia tidak menghormati raja yang sebenarnya. Paham? Nah, baik. Kemudian yang kedua, dia tidak menghormati kalam Allah Azza wa Jalla, baik perintah atau larangannya. Bagaimana mungkin dia meminta penghormatan manusia, makhluk Allah terhadapnya, padahal dia sendiri melanggar kalam Allah, gitu kan? Nah, misal ada di suatu kerajaan ada raja ada rakyat. Nah, di antara rakyat kecilnya itu ada satu orang, dia itu tidak hormat terhadap rajanya, tidak mengagungkan perintah dan titah rajanya, tapi dia meminta supaya manusia itu memperhatikan dia. Nah, itu makhluk macam apa? Rakyat macam apa? Seperti sekarang. Ya. Presiden bilang begini padahal enggak buruk-buruk amat ucapannya. Kemudian ada rakyat membuli dia. Membuli presiden itu. Tapi rakyat ini minta perhatian. Supaya diperhatikan oleh orang. Demo di jalanan. Ah, ini mirip kayak gini. Ya, mirip kayak gini. Pengen diperhatiin, pengen dihormatin. Kayak masyarakat, kayak misalnya mahasiswa sekarang banyak kayak gitu. Pengen dianggap. Tapi sama pemimpinnya sendiri boro-boro dia menganggap pemimpin. Ini mental-mental sombong dan pemberontak. Takut. Ya kan? Nah, itu. Tapi walillahil makhluk a'la. Itu Allah taala tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Tapi di sini coba, kalau makhluk aja melihat seperti ini, raja tidak dihormati, tapi dia ini malah meminta penghormatan dari orang, ini justru seburuk-buruk warga. Lebih-lebih juga coba lihat makhluk Allah yang lemah. Sama perintah dan larangan Allah tidak digubris. Tapi dia meminta supaya perintah dan larangannya digubris. Betapa buruknya ya. Tapi itu kedua. Ketiga, dia tidak menghormati apa yang telah Allah berikan padanya dari ilmu dan hikmah. Masya Allah. Berat semua ini. Ya. Saya punya ilmu. Namun saya sendiri enggak menghargai ilmu saya. Ya kan? Tapi saya pengen orang-orang menghargai saya dengan keilmuan saya. Gimana? Paham? Saya punya ilmu tentang masalah khilafiyah. Ya? Saya sendiri tidak jujur dalam masalah khilafiyah. Semuanya boleh bagi saya. Ujung-ujungnya gitu. Itu berarti enggak menghargai ilmu yang telah Allah berikan padanya sebenarnya. Walaupun dia punya ilmu benar, dia enggak menghargai ini karena dia tidak jujur dengan ilmunya. Tapi dia pengen orang-orang itu menganggap dia itu punya ilmu dan dia benar. Itu seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini, naudzubillah, kita minta Allah perlindungan dari hal seperti ini. Tidak menghargai kalam Allah, dia menghargai Allah, tidak menghargai ilmu dan hikmah dari Allah. Tapi kita ingin dihargai orang, ini berarti ciri-ciri orang munafik. Ria. Ya, pengennya pandangan manusia. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa al-Qur'an wal-ilm wa kalamur rasul silatun minal haqq. Silat itu adalah connector, penghubung, atau yang menghubungkan, yang menyambungkan, atau yang dihubungkan dari al-haq, kebenaran. Dan juga watanbihat warawabi' wazawajib wariyatun ilaika. Tanbihat artinya apa tanbihat? Kalau kita lihat di sini terjemahannya ini enggak semuanya. Tanbihat itu apa? Peringatan. Sebenarnya rawadir, tanbihat, zawajir itu semua peringatan, ancaman dan semacamnya. Waridah, terwiridkan kepadamu. Maksudnya ada di Al-Quran dan kamu tahu itu. Wasyaibu zajirun waradirun wa muridun qaimun bika. Kalau diterjemahkan di sini, kegiatannya juga merupakan peringatan dan nasihat yang diturunkan kepada Anda. Uban syaib di kepada Anda juga merupakan teguran dan peringatan bagi Anda. Paham? Di sini ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah yang memperingatkan Anda. Itu maksudnya. Ayat syar'iyah apa? Tanbihat rawadi yang ada di Al-Quran dan kalam Rasul. Ayat kauniyah apa? Uban. Uban itu menjadi nasihat buat Anda. Uban jadi nasihat buat Anda. Bahwasanya Anda tuh gak lama. Nah, dikatakan fala ma warada ilaika wa'duka wala ma qama bika nushuka wa ma'a hadha tatlubu at-tawqir wa ta'zim min ghairik. Ya, tadi ayat syar'iyah sudah menegurmu. Ayat kauniyah sudah menyadarkanmu. Tetapi jika semua itu tidak juga menyadarkanmu, lantas bagaimana mungkin kamu bisa menuntut orang lain untuk mengagungkan dan menghormati dirimu? Paham? Bebal gitu. Kamu bebal. Tapi kamu pengen orang tuh menghargain kamu, gimana? Ayat syariah sudah bisa baca. Ini coba kita di sini. Ayat syariah dari peringatan sudah kita baca, kita pahami. Ayat kauniyah sudah juga kita saksikan dan rasakan. Tapi tetap bebal. Nah, dan kebebalan itu tetap kita dengan bebal kita tetap aja kita mencari penghormatan manusia. Ini berarti astagfirullah. Enggak ada agamisnya sekalipun. Nah, makanya bapak saya pernah seorang ulama besar di salah satu ormas tahlilan yang di Facebook juga aktif, tapi besar, masyhur banget, menyebarkan syubhat. Dan ayah saya bilang, "Assalamualaikum Pak Kiai, antum itu udah tua. Bertaubat, takut antum sama Allah atas amalan antum ini, menyebarkan syubhat melawan Islam." Itu dinasihati di Facebook, lewat Facebook message, enggak lewat komentar, lewat Facebook. Terus dijawab, apa jawabannya? "Sok tahu lu." Gitu aja jawabnya. Terus kayak gitu jawabannya. Ini sumun bukmun umir bahum lahir jurga ini na'udzubillah. Dinasihatin, kamu itu sudah tua, udah berumur, boleh balik kembali kepada Allah. Jangan lakukan hal-hal seperti ini, membela kesesatan dan sebagainya. Tapi apa? Jawabannya es teh manis. Ya kan? Ya memang hal-hal, hati-hati hal-hal ada juga ini sekarang. Islam tradisional pada sekarang Nusantara itu ada pengusungnya. Baik, di antara kiai yang mengusungnya itu dahulu sebenarnya orang biasa, bagus. Baguslah. Tapi kemudian jatuh sakit. Setelah jatuh sakit berbiaya, dibiayain oleh kelompok LDI dan semacamnya, aliran sesat. Dibiayain pengobatannya sampai alhamdulillah ala kulli hal sembuh. Karena merasa berjasa, akhirnya mengusung sekarang tema seperti ini yang membela mereka. Nah, kayaknya itu bisa juga ada orang yang dulunya mungkin luar biasa membela kebenaran, namun ternyata endingnya membela kesesatan. Karena mencari ridho manusia, karena ada merasa yang berjasa dan sebagainya. Makanya kejujuran, as-sidq itu penting. Kalau misalnya kita enggak memegang as-sidq, jujur, itu fujur najinya. Karena as-sidq aslinya yahdi lal bir. Tapi kalau kita enggak sidq, enggak sadiq, enggak benar, enggak jujur, maka bakal menjadi fajir. Nah. Dan orang fajir cirinya apa? Idza khosama fajara. Jika dia berselisih, dia curang. Enggak adil. Jika berselisih dia bakal curang, enggak berlaku adil. Jadi adil juga dalam Islam harus. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat Ali radhiyallahu anhu, sedang berselisih dengan seorang ketika itu Nasrani, ahli kitab Nasrani. Sedang berselisih, ya kan? Kemudian Umar sebagai pemimpin radhiyallahu anhu berusaha menengahi. Kemudian mereka berdua pun masuk, yaitu Ali dan juga salah seorang dari kaum muslimin atau Nasrani. Masuklah ke rumahnya Umar radhiyallahu anhu. Masuk. Kemudian Umar bilang, "Ya ke Ali radhiyallahu anhu, ya Abul Hasan, ijlis." Bilang gitu, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ijlis." Kemudian kepada Nasrani, kamu ijlis." Ali marah. Ya Umar, antum telah melakukan suatu kezaliman." Umar pun, "Kezaliman apakah itu? Gerangan apa yang kau maksud?" "Apa gerangan yang kau maksud, wahai Ali?" Ya Umar, engkau menyebutku dengan nama kunia Abul Hasan, dan engkau menyebut dia dengan nama langsung Amasiyah. Saya tidak mau, wahai Umar, dalam perselisihan saya berpihak sebelum saya menghukumi. Paham maksudnya? Umar, Ali, Muslim, sahabi, kafir. Ini timbangan Muslim kafir kok kita dalam mukhasamah, tentu paling awal kita dahulu Muslim, tapi nggak bisa, saya nggak mau. Ya Umar, jangan begitu. Adil, jangan menghukumi sepeser pun sebelum tahu permasalahannya, dan jangan berat pada satu pihak sedikit pun. Walaupun satu pihak itu zahirnya memang ada di kelompokmu, tapi lihat permasalahan. Itu kata Ali. Maka Umar pun mengucapkan ulang, ya Ali atau ya Abu Hasan, ya Abu ini. Akhirnya sudah adil. Itu berarti kalau kita cerminkan, kita ada mukhasamah. Kita pertama jangan lihat masalah kalau kita sekarang, tapi lihat siapa ini, teman atau bukan. Kalau teman, belain mati-matian. Kalau kita sekarang kayak gitu, masya Allah, nggak adil kita. Ya kita udah itu sebenarnya udah menghukumi atau udah berat sedikit sebelum sampai kongsi, udah berat sedikit kayak gitu, udah terus aja dia bakal membela mati-matian. Ya makanya kita harus istighfar banyak-banyak akan kesalahan-kesalahan kita ini. Mentang-mentang murid sendiri, mentang-mentang guru sendiri, mentang-mentang teman ngaji sendiri, tentang kelompoknya sendiri. Kemudian asal permasalahan tidak kita pahami, namun pasti sudah kita bela. Yang ini. Kita berselisih, kita di sini menyimpang dari yang dicontohkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Menyimpang jauh, jauh menyimpang. Ya. Baik, kemudian kita langsung. Fa anta kamusabun lam tu'athir bihi musibatun wa'dhan wanzijaran. Kalau memang kayak gitu, kamu itu udah dikasih tahu, tetap aja bebal, malah minta penghormatan dari orang lain. Kamu itu tidak ubahnya seperti musab orang yang ditimpa musibah. Musab orang yang ditimpa musibah. Lam tu'athir bihi musibatun. Lam tidak tu'athir, membekas. Tidak membuatnya sadar. Musibah, antum kena musibah. Musibah itu tidak membuat antum sadar. Sebagai apa? Wow, pelajaran untuknya. Wanzijaron, dan celaan untuknya. Jadi ibarat orang kena musibah banjir, dia kena musibah, tapi tidak membekas musibah. Tidak mengambil pelajaran. Tidak beristighfar. Tapi apa? Tapi justru ingin supaya orang itu mengambil pelajaran dari dirinya. Anda itu seperti orang ditimpa musibah, tapi musibah itu tidak menyadarkan dirinya. Malahan yatlubu min ghairihi an yata'idha wa yanzajira bin nadhri ila musabihi. Justru apa? Justru malahan ia menuntut orang lain agar mengambil pelajaran atau menjadikan musibah yang menimpanya itu sebagai peringatan. Ini ibarat lilin kan? Atau di sini fadharu lam yu'athir fihi zajran wa huwa yuridul inzijar mimman nadhara ila murdihi. Atau seperti orang yang dipukul, tapi pukulan itu tidak menyadarkan dia. Malahan ia menginginkan orang lain agar mengambil pelajaran dari pukulan yang menimpa dia. Gimana? Antum misal terkena musibah sombong. Musibah bukan? Musibah banget ini. Musibah sombong. Ya. Antum tahu antum sedang diberi musibah sombong, tapi antum gak mengambil hikmah dan gak berusaha menyembuhkan diri. Malahan antum menyuruh orang, menasihati orang, janganlah sombong, susah ya kayak gini ya. Itu contohnya seperti itu. Seperti orang seperti itu. Coba kita langsung terjemahkan dulu. Padahal orang yang sekadar mendengar Al-Quran tentang siksaan dan hukuman yang ditimpakan terhadap umat dahulu tidaklah sama dengan orang yang melihat hal itu secara langsung, apalagi orang yang merasakan sendiri. Apa maksudnya? Ada tiga jenis. Ada orang yang merasakan langsung musibah. Ada orang yang melihat langsung musibah walaupun tidak merasakannya langsung. Dan ada orang yang hanya mendengarkan musibah, tidak melihatnya, apalagi merasakannya. Ya kan? Ada tiga. Baik. Dan tiap-tiap tiga itu, mereka beda perasaan terhadap musibah tersebut. Nah, yang paling jauh tentu orang yang hanya mendengar. Dan yang paling merasakan adalah orang yang terjadi musibah itu pada dirinya sendiri. Nah, tetapi sungguh suatu keanehan ketika orang yang paling merasakannya itu justru dia tidak mengambil ibrah dan bahkan mengajak orang yang hanya mendengar untuk mengambil ibrah. Ngerti gak? Hah? Paham? Contoh nih, HP dicas ya sambil dengar, sambil telepon. Dicharge, ya. Sambil telepon. Sekarang telepon nggak kayak gini modelnya. Apa ini kayak gini? Enggak, sekarang kayak gini. Oh enggak, kalau dulu kayak gini mau telepon gede, paketnya, ya kan? Nah, telepon sambil itu meledak, dibongkar. Ya langsung sebelah ini. Kemudian dia mengabarkan, habis itu dia WhatsApp. Saya habis kena ini loh. Apa meledakkan HP saya, terus selfie dikit sih ini ya, lain keles jangan kayak gitu kayak saya ya gitu. Dia sendiri having fun dengan itu mesti orang bilang kok ada tahu ada kejadian kayak gini dengan kronologi kayak gini, itu mesti bilang ini orang nggak benar lah, otaknya kemana gitu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi tiga jenis orang yang merasakan langsung, orang yang melihat langsung, dan orang yang mendengar langsung mendengarnya. Nah, ya. Tiga itu beda tentu saja. Ya yang paling mengerti siapa? Yang merasakan langsung. Nah, tapi orang yang mendengar langsung ya jangan menggugat. Dia ngerasain kok, kamu yang melawan. Saya tadi merasakan sedih. Ah, enggak ada sedih. Loh, yang rasain saya. Enggak bisa mengulang. Baik. Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Akhirnya enggak ada jalan bagi kita. Maksudnya gimana? Ini. Kayak gini nih, step-stepnya. Tadi ada tiga tahap, ada tiga. Orang yang mendengar saja, orang yang melihatnya secara langsung, dan orang yang merasakan secara langsung. Sekarang Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Wa fi anfusihim wa aqratu bisirin. Akhirnya ngeliat gak dia? Ngeliat gak? Adanya ayat-ayat Allah dalam dirinya? Ngeliat. Pendengaran, penglihatan, perasaan, kulit, tubuh, anatomi tubuh dan semua. Merasakan gak bahwa ini semua adalah ayat-ayat Allah? Merasakan. Lalu gak ada jalan keluar bagimu. Karena kamu bukan hanya mendengar. Tapi kamu melihat keagungan Allah, penciptaan dari Allah dalam dirimu, dan kamu merasakannya sendiri. Sehingga tidak ada jalan keluar selain kamu harus mengagungkan Allah Ta'ala sebelum kamu minta pengagungan manusia terhadapmu. Gak ada jalan keluar, itu maksudnya sih itu ya. Paham atau enggak nih? Atau berat? Itu yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, step-stepnya. Agak berat memang. Jadi kita ini tidak hanya dalam tahap mendengar dari jauh tentang Islam. Tapi Islam itu dan keagungan Allah dan kesempurnaan ciptaan dari Allah itu kita lihat sekarang, kita rasakan sekarang. Kalau kamu tahu kalau kamu tahu seperti itu, maka kamu sekarang resapi itu dulu sebelum kamu mengajak orang lain untuk meresapi keagungan Allah. Ini tentang ilmu juga, orang yang berilmu amalkan dulu sebelum katakan kepada manusia. Dan itu berat. Ini itu berat. Oke. Sekarang dikatakan fa'ayatihi fil afaqi masmu'ah ma'lumah wa ayatuhu bin nafsi mashhudah mar'iyah. Ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah di seluruh penjuru bumi masmu'ah, terdengar kabarnya, ma'lumah, terketahui keberadaannya. Ya enggak? Terdengar. Tanda-tanda kekuasaan Allah terdengar, ya? Terdengar. Ada petir, ada kilat, ada ini. Yaitu bahwasanya kemarin patung ini terbakar karena kena apa? Tanda-tanda kekuasaan terdengar oleh beritanya maupun langsung. Ma'lumah juga diketahui. Dan jelas kita tahu ma'lum. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah di binatang, ya, di kejadian-kejadian itu terdengar dan terketahui. Ya, ada cerita tentang Zunnun. Suatu ketika Zunnun itu sedang berjalan di dekat daerah semacam danau kecil atau dan semacam. Kemudian dia melihat ada seekor kalajengking jalan menuju ke air. Di air itu ternyata ada kodok. Kemudian kodok itu pun jadi gojek. Mungkin lulusan sarjana ya. Nah, kodok itu pun, jadi kajeng itu dibawa di atasnya kodok. Tiba-tiba aja kayak gitu, qadarullah, di atasnya. Terus kodok itu pun berenang. Kan kalau kodok berenang kan bisa aja berenang masih di atas, maksudnya nggak terlalu blusuk dalam air. Jalan sampai ke ujung sebelah sana. Zunnun perhatikan, mau diamati, mau kemana? Terus habis itu kajengnya jalan. Terus Zunnun kemudian jalan, mengikuti kajeng itu. Ternyata kelajeng itu berjalan menuju ke, ternyata dilihatnya ada di dekat situ ada seorang pemuda yang tergeletak karena mabuk. Semacam pingsan karena mabuk atau semacam enggak sadar. Baunya tercium. Dan kemudian tiba-tiba dia melihat ada ular berjalan. Nah, ular itu kemudian masuk ke bajunya sini. Ke dalam bajunya. Kemudian keluar dari sini. Ke sini. Kemudian hendak mematuk telinga pemuda itu. Nah, tiba-tiba kalajengki itu yang datang itu dari safar dari tadi, ya datang, tiba-tiba dia langsung mencapit ular itu dan kemudian menghunuskan, menusukkan sengatannya ke ular itu sehingga ular itu pun mati. Ya, setelah itu kalajengki itu tanpa pamrih langsung berbalik. Dan kemudian ke gojeknya lagi. Iya, yang sedang menunggu tadi. Kodoknya menunggu. Ternyata memang gojek itu selain manusia, binatang pun ada. Nah, akhirnya diantar lagi. Ke sisi yang sebelah sana lagi. Terus kemudian pergi mereka, pergi. Udah, setelah itu selesai. Zunnun dengan melihat kejadian seperti ini, duduk di samping pemuda itu. Bukan di samping Pak Kusir, di samping pemuda itu, ya kan? Sampai dia bangun, akhirnya bangun. Kemudian bangun, dinasihati sama Tuhan. Kamu tidak melihat apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah lakukan untuk kamu. Ada apa, Pak? Diceritain. Kamu lihat ular itu? Iya, itu ular. dia telah mati. Kenapa dia mati? Dia ceritain. Allah Ta'ala telah melindungi kamu. Allah Ta'ala tidak ingin mematikan kamu dalam kondisi seperti ini. Allah Ta'ala inginkan kamu itu taubat dari mabuk-mabukan. Mulai kan? Mulai terasa. Allah Ta'ala telah melindungi kamu melalui makhluk yang lebih rendah dari kamu, yaitu kelajeng. Ya mungkin kalau kamu ketemu sama kelajeng, kamu bunuh itu. Tapi kala jengking, dengan izin Allah telah membunuh ular itu supaya kamu itu tidak mati dalam keadaan konyol seperti ini. Ya. Menangis tadi, ya bertaubat. Dan nasihatilah Gunun. Kamu lihat, atau kita lihat semua, kita semua ya, Ibrahim. Jika Allah Ta'ala merahmati pelaku maksiat, maka lebih-lebih Allah pasti lebih merahmati pelaku taat. Ya. Dan tidak setiap orang yang zahirnya bermaksiat itu Allah akhirkan di akhirannya sebagai orang bermaksiat tersebut. Yang terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan adanya rasa menyesal, rasa bersalah dengan maksiat tersebut. Ya. Nah, itu modal benar-benar itu. Ya. Oleh karena itu, kita gak bisa mengatakan kepada keumuman kaum muslimin ketika mereka bermaksiat, belum tentu orang muslim sekarang yang di hadapan kita itu bermaksiat, belum tentu dia itu gak merasa bersalah. Bisa jadi dia itu selama ini mencari. Namun dia tidak punya teman. Tidak ada orang yang menjulurkan tangan kepadanya. Tidak ada. Sehingga sepertinya memang dia butuh kita untuk mendapatkan raihan tangan sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Memang zahirnya kalau kita lihat di masyarakat kita udah putus asa. Ya kan? Riba di mana-mana. Moral dan akhlak itu merosot. Tetapi kalau kita hanya frustrasi dan pesimis dengan kondisi, tidak akan ada yang berubah. Karena apa? Allah menginginkan kita itu tidak hanya menjadi orang yang duduk mengamati, melainkan jadilah pelaku yang memperbaiki insya Allah. Ya. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Pelaku-pelaku maksiat dan juga mungkin kita yang bermaksiat. Itu pandanglah mereka dengan pandangan rahmat, bukan karena merahmati maksiatnya, tapi merahmati bagaimana caranya mereka berlepas dari itu. Caranya tentu lebih caranya. Caranya enggak langsung menghukumi. Rangkul. Pegang tangannya. Baik-baik. Kemudian bicarakan baik-baik. Berikan sesuatu yang mungkin diawali tidak dengan kalimat. Mungkin dengan senyum. Mungkin dengan hadiah. Maka kata Rasulullah, tahadu, tahabu. Saling menghadiahkanlah kalian. Kalian pasti akan saling mencintai. Dan ketika kalian saling menghadiahkan, ada kelekatan jiwa antara satu dengan lainnya. Yang kemudian apa? Mudah saling masuk satu sama lain. Mudah saling berkunjung satu sama lain. Dari celah itulah mudah kemudian kita lebih berdakwah lebih dekat. Insya Allah. Apakah Zunnun ketika orang itu bangun langsung memarah-marahi? Enggak. Langsung mengajak berpikir. Coba lihat kejadian. Ya. Itu di antara kekuasaan-kekuasaan Allah itu. Di antara kekuasaan-kekuasaan Allah. Sebenarnya apa misalnya kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi sedih misalnya, kita bisa melihat kekuasaan Allah. Ayat kaum ini. Kita bisa melihat bagaimana binatang makan. Kita bisa melihat pepohonan bergerak-gerak. Kita bisa melihat alam semesta. Kita bisa melihat langit, bumi. Itu modal pandangan kita. Oleh karena itu, kita bilang ketika melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau ya Allah tidaklah menciptakan ini untuk sesuatu yang batil. Maka pasti ada hikmahnya. Nah, ketika kita melihat itu, coba kita ambil ibrah dari apa yang kita lihat. Dari dedaunan yang berguguran, yang seolah tidak ada harganya. Dari bebatuan yang kokoh, yang banyak orang mengejarnya. Dari angin yang berhembus, yang banyak orang tidak menyadari keindahannya. Dari banyak debu yang bertaburan dan berterbangan, yang bisa saja orang mati karenanya. Ya, dari gunung yang bermegah-megahan itu, yang kelak di hari kiamat akan bercerai-berai. Dari hal-hal yang terdekat pada diri kita, dari rambut kita, dari alis kita, yang dengannya kita terlindungi mata kita dari keringat. Dari bibir kita yang dua, seandainya satu atau setengah saja Allah Ta'ala hilangkan, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu yang normal. Dari jemari kita, jika satu bagian otot saja sudah keluar dari jalurnya, kita akan merasa kesakitan. Itu wa fi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dari diri kita sendiri coba kita lihat. Apa masmu'ah ma'lumah kelihatan. Dalam jiwa kita, masyhudah kita menyaksikan sendiri. Kita menyaksikan tergeletaknya diri kita ketika masih sakit. Ya, kita menyaksikan kesombongan kita ketika kita tegak berdiri. Kita menyaksikan kelemahan kita ketika kita benar-benar dihujat orang. Semua dalam diri kita itu kita saksikan, kita rasakan. Ketika misalnya kita melihat seorang yang melahirkan anak, kita melihat bagaimana cerminan kita ketika masih keluar dari badan, baru keluar dari rahim. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari rahim, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan kita ngeri hanya menangis. Masyhudah mar'iyah, tersaksikan dan tampak terlihat dalam jiwa kita sendiri. Ketika misalnya kita kekurangan, tidak punya apa-apa, siapa yang membantu kita kan? Ya Allah. Ketika kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Fa'iyadzan billah min khiblan. Maka kita berlindung kepada Allah dari keterhinaan. Sebenarnya kita ini udah Allah muliakan dengan adanya Islam. Allah muliakan dengan adanya Islam. Dan bersyukurlah kita dikumpulkan dalam Islam. Dan tebarkanlah rahmat kepada kaum muslimin. Karena Islam itu dimaksudkan untuk menyebar kebaikan, bukan untuk menjajah. Seseorang di antara murid kita, ada yang waktu itu menunggu anak keluar, laki-laki menunggu anak keluar, pengen curhat ternyata. Pas sudah di jalan jauh, mau ke rumah, dia mencegat anak dengan motornya, naik motor dia. Wah, mau ngapain? Mau curhat. Itu nggak jalan, ya udah nggak bisa di jalanan, udah makan aja, kita makan dulu, cari dia ikutin anak. Ayo. Entah tentang apa dalam perjalanan, pikir tentang apa dalam jalan. Sampai kemarin dia memakan ngomong. Dari gelagatnya udah kayaknya gak enak. Dibilang ini jin, bukan penan jin. Untuk ada apa, mau ngomong apa. Ragu-ragu dia ngomong, karena takut. Ada mau bicara tentang masa lalu. Tentang apa? Tentang dosa. Katanya. Langsung bisa anda tebak. Atau udah berzina ya? Langsung gitu. Langsung mengaku. Udah berzina. Usianya masih muda. Masih 19 tahun. Atau udah berzina? Siapa? Pacaran. Kapan? Udah. Ragu dia ngomong, tapi anak motivasi. Bilang aja. Berapa? Kapan? Belum sampai setahun. Tapi sekarang udah tahu kan? Sekarang udah ikut ngaji dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Coba misalnya kita menghadapi yang seperti ini, dia memiliki kesalahan dan dia tahu itu kesalahan, kita tidak bisa langsung menghakimi langsung dia salah. Karena secara psikologis dia sebenarnya terbuka untuk kebaikan pada saat itu. Dan jangan dicap langsung dengan stempel yang membuat kondisi semakin terpuruk. Ayah, Allah ternyata mencintai antum. Alhamdulillah. Allah menggerakkan antum untuk curhat seperti ini. Allah mencintai antum. Sekarang jawabannya apa yang antum harus lakukan dan semacamnya. Karena ada cerita-cerita yang enggak layak bilang di sekarang di sini. Sebenarnya diceritakan enggak apa-apa, cuma enggak usah. Semua kesalahan antum itu konsekuensinya ada. Sekarang antum menyesal. Dan ketika itu dia sudah mulai kelihatan wajahnya yang putih itu, dan semoga Allah semakin memutihkan wajahnya, wajah yang putih itu kelihatan di hatinya itu sedang hujan lebat. Antara rasa takut dimarahi dan dengan kesadaran betapa Allah memang mencintai dia benar-benar. Kenapa? Karena disadarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya seperti ini dielus-elus ya seperti ini. Dielus-elus begini. Nah, sebagian juga salah yang menasihati. Seseorang ketika terlihat dia memang salah, salah. Tapi ketika dia mau kembali, itu yang kita lakukan adalah kita peluk dielus-elus. Jangan kita marahi, jangan. Jangan marahi. Nanti kalau misalnya itu menjadi tuan, ada OB, kemudian berbuat salah, kemudian minta maaf sama antum, apakah antum memarahi dia? Tapi kalau misalnya ada OB berbuat salah, kemudian dia kabur-kabur dari antum, antum pasti akan marahi dia. Allah lebih rahmat dari lebih rahmat daripada itu. Ketika kita berbuat salah banyak, ya, ketika kita berbuat salah banyak, ya, kemudian kita maaf kepada Allah, insya Allah lebih merahmati daripada itu. Insyaallah Allah merahmati kepada manusia dari perbuas-buas kita atau atasan-atasan. Ketika kita mengaku benar-benar ya Allah saya salah benar-benar, maka pasti Allah akan merahmati jauh lebih baik daripada rahmat manusia kepada manusia lain. Maka dengan ini pelajaran juga, ketika misalnya ada seorang berbuat salah kepada antum, sebesar apapun kesalahan itu, ketika dia benar-benar meminta maaf, meminta maaf kepada antum, maka maafkan dia. Maafkan dia. Selamanya maafkan dia dan hilangkan rasa rindu di hati. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita semua insyaAllah dalam surga dan insyaAllah. Dan itulah Allah Ta'ala. Ketika mencintai seseorang, mungkin saja Allah akan menjebloskan ke dalam maksiat terlebih dahulu. Ya, kemudian Allah mengingatkan dia tentang maksiat itu. Dan dari situlah dia kembali mentazkiyah nafsunya. Dan dari situlah dia kembali mengingat betapa buruknya masa lalu dia. Allah mencintainya karena Allah menginginkan dia jauh dari sikap ujub terhadap amal-amalannya. Maka Allah tenggelamkan dan benamkan dulu dia di dalam dosa-dosa. Kemudian Allah sadarkan, Allah ingatkan, Allah peringatkan. Akhirnya dia tersadar. Dan pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kadang kita harus bersyukur dengan adanya maksiat. Bersyukur kepada Allah dengan adanya maksiat di masa lalu. Karena dengan maksiat di masa lalu kadang kita lebih memahami orang yang terjelembab di dalamnya. Sebagaimana kita dahulu ingin kita dipahami. Ingin orang memahami kita. Maka jika ingin memahami, maka jika ingin dipahami orang, berusahalah untuk memahami orang. Sebagaimana ingin dibaiki, maka perbaikilah diri kita terhadap Allah, terhadap orang. Dan pandanglah orang-orang yang bersalah itu dengan pandangan rahmat. Bukan dengan pandangan la'anat. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang bermaksiat sekarang, dan kita yang melakukan ketaatan sekarang, bisa jadi mereka kelak membalap kita dalam kebaikan. Yang kita tidak mengetahui. Allah Ta'ala. Baik, ya, ya, sampai sini aja. Jadi baik-baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Insya Allah. Satu kemudian dua bapak terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.